Bismillah, izin bertanya Ustadz. Saya membuat promo diskon 30% selama 1 bulan. Sunat bisa dilakukan sampai dengan 6 bulan ke depan. Bagi yang berminat untuk mendapatkan promo bisa daftar dengan syarat membayar DP sejumlah uang yang saya tentukan. Saya memberikan aturan jika yang membatalkan layanan pihak konsumen, uang DP tidak dapat diuangkan. Jika yang membatalkan layanan pihak saya, uang DP bisa dikembalikan. Apakah hal ini dibolehkan? Iya, wallah alam. Karena penyedia jasa ini adalah langsung atau yang menjual jasa adalah langsung, ini bisa dimasukkan dalam akad istitsna. Sehingga tidak mengapa hutang dengan hutang. Ya. Termasuk DP. Dan konsekuensi DP sebagaimana disebutkan di sini, nanti kita akan bahas juga pada tempatnya. DP jika dibatalkan dari sisi konsumen maka menjadi hak dari penjual jasa. Wallah alam. Kesimpulannya adalah boleh.